Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Janganlah engkau mengucapkan terhadap suatu perkara, aku akan melakukannya besok, kecuali engkau mengucapkan insyaAllah. Wadhkur rabbaka idza nasita. Dan ingatlah atau sebutlah Rabbmu, ya, idza nasita, kalau engkau lupa sebelumnya. Maka seorang yang mengucapkan sesuatu, aku akan melakukannya besok, kemudian dia lupa untuk mengucapkan insyaallah, dia mengucapkannya ketika dia ingat, walaupun kalamnya sudah terputus, sudah tidak menyambung antara apa yang dia ucapkan dengan mengucapkan insyaAllah. Paling tidak, dengan sebab itu, yartafi'ul ithm, dosanya akan terangkat atau dosanya tidak dihitung. Kalau dia menyelisihi apa yang dia ucapkan karena dia sudah mengucapkan insyaAllah, walaupun hitungan atau walaupun kalamnya sudah dianggap kalam yang terputus, tapi paling tidak masih bermanfaat untuknya sehingga dia tidak dianggap berdosa kalau dia, ya, tidak melakukan apa yang dia ucapkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, thumma al-ittisal, hal yuqalu inna al-ittisala ma'nahu an yakuna al-kalamu mutawasilan ba'duhu ma'a ba'din, aw anna al-ittisal ma dama bil majlis. Kemudian istilah al-ittisal, apakah dikatakan bahwasanya al-ittisal maknanya bahwasanya kalam itu, ya, dianggap ittisal atau bersambung satu dengan yang lainnya, ya, ketika dia mengucapkan insyaallah tapi setelah beberapa waktu, apakah ini juga dianggap bersambung dengan kalam sebelumnya? Taib, saya ulangi. Apakah ittisal kalam itu dianggap bersambung kalau dia susul menyusul antara satu dengan yang lainnya, langsung dia ucapkan, aku akan melakukan ini insyaallah. Ya, itu baru dianggap ittisal, bersambung kalamnya. Atau cukup, ya, dia masih dalam satu majelis. Ya, dia masih dalam satu majelis, belum berpisah dengan orang yang ada di majelisnya, dia belum pergi dari majelis tersebut. Ya. Kemudian dia mengucapkan suatu, kemudian ada jarak, kemudian dia mengucapkan insyaAllah. Apakah ini kalamnya dianggap bersambung atau sudah dianggap terputus? Qala al-jawab fihi khilaf. Jawabannya di situ terdapat khilaf, perbedaan pendapat. Ba'duhum yaqulu ma dama fil majlis fa huwa muttasil. Sebagian berkata ma dama fil majlis fa huwa muttasil. Ya, selama dia masih dalam satu majlis maka kalamnya dianggap bersambung. Wa idza qama 'anil majlis faqad inqata. Apabila dia sudah berdiri dan pergi dari majelis tersebut, maka sudah dianggap terputus. Qalu li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Mereka mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-bay'an, pedagang dan pembeli, bil khiyar, mereka masih memiliki khiyar, masih posisi tawar menawar. Ya, selama mereka belum berpisah. Artinya selama mereka belum berpisah, ya, seorang pembeli dia masih boleh untuk ya membatalkan pembeliannya. Seorang pedagang juga boleh untuk membatalkan ya jualannya. Selama masih ada khiyar, khiyar majelis di sini dinyebutkan. Ya. Kapan batasnya faja'ala tafarruq fasilan? Ya, di sini Rasulullah menjadikan tafarruq berpisahnya adalah sebagai pemisah. Berpisahnya penjual dan beli sebagai yang membedakan. Ya, setelah berpisah dianggap sudah selesai akadnya dan tidak boleh lagi untuk dikembalikan kecuali dengan ridha dari salah satu pihak. Wa minhum man qala al-ibrah bitisalil kalam ba'dihi ma'abad. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya itisal kalam itu adalah kalau kalamnya saling bersambung satu dengan yang lainnya. Ya. Artinya walaupun dia masih dalam satu majelis tetapi sudah terpisah, maka sudah tidak dianggap bersambung lagi. Ya, pendapat yang pertama mengatakan kalau dia dalam satu majelis, ya, masih dalam satu majelis, dia mengucapkan sesuatu, kemudian di situ ada jeda, baru dia mengucapkan insya Allah, maka dianggap kalamnya bersambung. Qala wadh-dhahir wallahu a'lam annahu idza kana fi majlisihi wa lam yadhkur kalaman yaqta ma bainal kalamain fa innahu yanfa'uhu listisna fala yahnas. Zahirnya wallahu a'lam, yaitu kalau dia masih di dalam majelisnya dan dia tidak menyebut suatu kalam yang memotong ya antara dua pembicaraan, antara dua kalam. Ya, artinya dia masih dalam pembahasan itu. Ya, artinya dia tidak terpotong dengan kalam yang lain. Ya, ada jeda tapi tidak ada kalam yang berbeda. Kemudian baru dia mengucapkan insya Allah. Ya, fa innahu yanfa'uhu listisna, maka ketika itu bermanfaat baginya listisna mengucapkan insyaallah fala yahnas, dan dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Qala wa qul asa ayahdiyani rabbi li aqraba min hadha rasyada. Dan katakanlah asa an yahdiyani rabbi, ya, semoga Rabbku memberikanku petunjuk li aqraba min hadha rasyada, supaya aku ya kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Asa bima'na ar-radha, bima'na ar-raja idza waqa'at minal makhluq. Dan asa di sini disebutkan asa an yahdiyani rabbi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengucapkannya, asa an yahdiyani rabbi. Ya. Berarti beliau yang mengucapkan. Ya, diperintahkan untuk mengucapkannya, untuk mengucapkan asa. Dan asa kalau diucapkan oleh makhluk, maknanya adalah ar-raja, bentuk harapan. Mudah-mudahan, semoga. Fa'in kana minal khaliq fahiyab lil wuku. Akan tetapi, kalau asalnya dari al-khaliq, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, makanya maknanya adalah untuk sesuatu yang pasti akan terjadi. Qala fa qaulullahi tabaraka wa ta'ala illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu an ya'fuwa anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura. Ya. Contohnya asa, ya, yang berasal dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang udzur bagi mereka yang tidak bisa hijrah. Ya, kecuali mereka yang mustad'afin, mereka yang tertindas, mereka yang lemah, baik dari laki-laki, ya, dari perempuan ataupun dari kalangan anak-anak yang mereka tidak mampu, tidak berdaya untuk hijrah. Ya. Dan tidak tahu jalannya. Mereka itu fa'asa fa'ulaika asallahu an ya'fu anhum. Ya, maka mereka ya asallahu an ya'fu anhum. Allah akan mengampuni mereka. Tidak kita katakan asa di sini bermakna semoga. Tidak kita katakan asa di sini maknanya adalah semoga anaknya dalam mudah-mudahan. Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dia lil wuku akan terjadi, yaitu Allah akan mengampuni mereka. Ya, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah adalah yang Maha Pemberi maaf dan Maha Pengampun. Naqulu asa huna waqi'ah. Kita katakan asa dalam ayat ini, asallahu an ya'fu anhum, dia adalah sesuatu yang akan terjadi karena asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala Allahu azza wa jal, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innama ya'muru masajid Allah. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidaklah mereka takut kecuali hanya pada Allah. Mereka itulah ya. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Mereka itulah orang-orang yang akan menjadi, ya, akan mendapatkan petunjuk, ya, menjadi orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Asa di sini dari Allah, maka maknanya pasti akan terjadi bahwasanya mereka yang disebutkan, mereka yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, mereka yang menunaikan atau mendirikan salat, menunaikan zakat, tidak takut kecuali pada Allah. Mereka yang memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka ini adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amma minal insan fahiya lirraja. Ka qawlihi wa qul asa an yahdiyani rabbi. Seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa qul, katakanlah, diperintahkan Rasulullah kepada Rasulullah untuk mengatakan asa an yahdiyani rabbi. Mudah-mudahan Rabbku memberikan petunjuk kepadaku. Ini menunjukkan mana raja, yaitu harapan. An yahdiyani rabbi ayadulluni ila tariq. Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk padaku untuk menempuh jalan. Wali hadza qala li aqrab min hadza rasyada. Ai hidayatan wa taufiqan, yaitu Allah memberikan petunjuk, memberikan ya petunjuk kepada jalan berupa hidayah dan taufik. Wa qad fa'ala Allah fahadahu fi syani ashabil kahfi lirrusyd. Ya, dan itulah yang dilakukan oleh Allah. Allah memberikan petunjuk kepada beliau tentang keadaan ashabil kahfi itu dengan benar. Qala Allah Ta'ala Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Kita masuk pada ayat yang ke-25 dari surat Al-Kahfi. Mereka tinggal di dalam buah mereka tersebut 300 sinina, 300 tahun namanya, wazdadu tis'a, dan bertambah atau tambah 9 tahun lagi. Ya, jadi totalnya mereka ya tidur di dalam gua tersebut selama 309 tahun. Qauluhu ta'ala labithu, qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu ta'ala labithu yakni ashab al-kahfi fi kahfihim alladhi ikhtaruhu li anfusihim wa namu fi. Labithu mereka tinggal, yaitu ashabul kahfi yang dimaksudkan. Ashabul kahfi tinggal, tidur di dalam gua mereka yang mereka pilih untuk dimiliki mereka, dan mereka tidur di dalamnya. Salasami'atin, selama 300 tahun. Ya, dan secara penulisan tuktab istilahan salasami'atin murbutah, salasa murbutah bimi'ah. Ya, ditulis secara istilah dia bersambung, salah satu bernyambung dengan mi'ah. Wa tuktab mi'ah bil alif, tuktab mi'ah, ya ini secara ilmu imla, mi'ah ditulis dengan alif, setelah mim ada alif, kemudian hamzah, kemudian ta. Tetapi hamzahnya tidak, alifnya tidak dibaca. Lakin hadal alif la yuntak biha, alifnya tidak dibaca. Wabaduhum yaktub salasa wahdaha wa mi'ah wahdaha. Ya, dipisah antara salas dan mi'ah. Wahadihi qa'idatun sahihah. Semuanya kaidah yang sahih. Qala wa qawluhu salasa mi'atin sinin. Mi'atin bitanwin. Wa sinina tamyiz. Ya, salasa mi'atin bitanwin. Wasinina 300, wasinina tahun. Ya, secara ilmu nahwu sinina disebut dengan tamyiz, yang menjelaskan ya 300 ini 300 apa. Ya, 300 apa, bisa 300 hari, 300 menit, 300 bulan, 300 minggu. Ya. Li'annahu laula kalimah sinin lakin laka lakunna la nadri hal 300 yaumin au 300 usbu au 300 sanah. Ya, karena kalau tanpa kalimat sinin di sini, kita tidak tahu apakah yang dimaksud adalah 300 hari atau 300 bulan, 300 minggu atau 300 tahun. Falamma qala sinina bayyana dzalik, maka ketika ditambahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan sinina, ya bayyana dzalik, ini adalah sebagai penjelasan bahwasanya ya mereka ashabul kahfi tidur dalam gua mereka selama 300 tahun, wazdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun lagi, izdadu ala 309 sinin fa kana maqdhuhum 309 sinin. Watis asinin, salah samiatin watis asinin, yaitu tambah, ditambah dari 300 tahun ini 9 tahun. Maka ya, lama mereka di dalam gua tersebut adalah 309 tahun. 309 tahun. Waqad yuqal, bisa saja dikatakan, limada lam yakul salasmi'atin watis asinin, kenapa tidak langsung dikatakan 309 tahun saja langsung di ayat, ya sementara di dalam ayat ya menggunakan 300 tahun kemudian ditambah 9, kenapa tidak langsung dikatakan 309 tahun, ya selesai demikian. Qala hadza bi makna hadza, ya sebenarnya sama saja, ya sebenarnya sama saja, ya intinya bahwasanya mereka berada di dalam goa tersebut adalah 309 tahun. Lakin Al-Qur'an Al-Azim ablag kitab, akan tapi Al-Qur'an Al-Azim adalah kitab yang paling dia memiliki balaghah dalam menyampaikan, ya. Yang sempurna dalam menyampaikan, ya, famin ajli tanasubi ru'usil ayat, yaitu supaya di sini, ya, sesuai antara akhir-akhir ayat, ya, sehingga dia lebih balaghahnya lebih dapat. Qala salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a, 309 tahun. Ini maksudnya adalah dalam rangka, ya, dari sisi tanasub ru'usil ayat, kesesuaian, ya, ujung-ujung ayat itu sama dengan ujung-ujung ayat yang lainnya. Walaysa kama qala ba'duhum bi anna sinin al-300 bi syamsiyah wazdadu tis'an bil qamariyah. Ya, bukan sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian bahwasanya 300 tahun itu adalah dengan hitungan syamsiyah, yaitu dengan hitungan tahun Masehi, ya, dan 309 tahun itu tahun Qamariyah, yaitu Hijriyah. Ya, sebagaimana yang dikatakan sebagian orang. Kenapa? فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنْ أَنْ نَشْهَدَ عَلَى اللَّهِ بِأَنَّهُ أَرَادَ هَذَا. Karena kita tidak mungkin untuk mempersaksikan atas Allah bahwasanya Allah, ya, memastikan bahwasanya Allah menghendaki makna ini. مَنِ الَّذِي يَشْهَدُ عَلَى اللَّهِ أَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الْمَعْنَى. Siapa yang berani untuk mempersaksikan dan memastikan bahwasanya Allah yang Allah inginkan adalah makna ini? Ya, 300 tahun Syamsiyah, tahun Masehi, 309 tahun, tahun Hijriyah. Hatta law wafaqa ana 300 sinin Syamsiyah ya 300 wa tis sinin bil Qamariyah. Ya, walaupun, ya, kalau dihitung-hitung memang sesuai. Ya, anggap kalau dia sesuai, dan memang sesuai. 300 tahun Syamsiyah Masehi, ya, kalau dikonversikan ke dalam tahun Qamariyah, tahun Hijriyah, itu sekitar 309 tahun. Ya, 309 tahun Qamariyah. Ya, sesuai memang. Tapi apakah betul itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang bisa mempersaksikannya. Fala yumkin an nas'ala nashhada 'ala Allahi bihada. Kita tidak bisa mempersaksikan, ya, kepada Allah akan demikian. Li'anna al-hisaba inda Allahi ta'ala wahid. Karena perhitungan di sisi Allah, ya, perhitungan waktu di sisi Allah itu satu. Ya. Wa ma hiyal alamat allati yakunu bihal hisab inda Allah. Kemudian apa? Tanda-tanda yang menjadi, ya, perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiya al-ahillah. Yang menjadi tanda-tanda waktu, ya, bergantinya waktu di sisi Allah adalah al-ahillah, yaitu hilal-hilal awal-awal bulan. Walihada naqul innal qawla bi anna 300 sinin syamsiyah wazdadu tis'an qamariyah qawlun dhaif. Karena itu kami katakan, ya, pendapat yang mengatakan 300 tahun yang dimaksud adalah 300 tahun Syamsiyah dan wasdadu tis'an, 309 tahun adalah Qamariyah, ya, 300 tahun Masehi dan 309, ya, kalau dihitung secara Hijriyah adalah perkataan atau pendapat yang dhaif. Dari dua sisi. Awalan yang pertama, la yumkin an nashhad 'ala Allah annahu arada hadza. Kita tidak bisa memastikan bahwasanya Allah betul-betul menginginkan ini maksudnya. Tsanian, anna iddat asyhuri wasanawati indallahi bil ahillah. Ya, karena perhitungan bulan-bulan dan tahun-tahun di sisi Allah adalah dengan menggunakan al-ahillah, yaitu dengan hilal-hilal. Qala ta'ala huwallazi ja'ala asy-syamsa diyan wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadassinina wal hisab. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, Dialah yang telah menjadikan matahari ya bersinar dan rembulan bercahaya dan telah menentukan ya tempat-tempat beredarnya, manzilah-manzilahnya. Tempat-tempat beredarnya bulan tersebut, lita'lamu adadassinina wal hisab, supaya kalian mengetahui ya adadassinina wal hisab, perhitungan tahun-tahun, wal hisab dan perhitungan. Wa qala ta'ala yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang al-ahillah, tentang hilal-hilal. Ya, tentang awal bulan. Maka katakanlah, Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Hilal-hilal tersebut adalah mawaqit. Waktu-waktu, awal-awal waktu bagi manusia. Perhitungan waktu adalah dengan hilal. Ya, begitu juga perhitungan haji dengan hilal-hilal. Ya, sehingga wallah ta'ala alam, maka perhitungan ya penanggalan bulan tahun di sisi Allah adalah dengan menggunakan ya al-qamariyah, dengan perjalanan bulan. Setiap bulannya kita menghitung dan melihat kapan bulan muncul, kapan tanggal 1, kapan dan seterusnya. Wallah ta'ala alam, ini bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Naktafilahuna subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.